Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang keempat dari kitabul iman. Dan di bab yang keempat, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab dengan bab, Al-Muslim, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Bab, seorang muslim adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan kejahatan perbuatannya. Dan ini mahmul al-hadith alladhi sayadkuruhu al-musannif rahimahullah ta'ala fil babil khamis. Al-Musliman salima muslimuna milisani wiyadi, seorang muslim yang sempurna keislamannya sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di bab yang kelima, hadis Abi Musa takal ditanya ayul islami afdal, beliau menjawab man salima muslimuna milisanihi wiyadi. Dan beliau akan menyebutkan dalam bab ini hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsana Adam ibn Abi Iyas. Huwa Adam ibn Abdurrahman. Qala haddatsana Syu'bah. Wa Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amirul Mu'minin fil hadis. Anda akhi Haris, Allahu barik fi. Masih ingat kisah Syu'bah bin Hajjaj dengan Abu Dawud At-Tayalisi rahimallahu taala? Siapa ini? Akhi Imad. Senda Ali Barik fi Syu'bah bin Hajjaj rahimallahu taala dikisahkan oleh murid beliau Abu Dawud At-Tayalisi, Sulaiman bin Dawud, ketika datang waktu at-tahdis, itu menyampaikan hadis di masjid, Sulaiman bin Dawud beliau menanti gurunya Syu'bah di depan rumahnya. Kemudian kita keluar, beliau berangkat bersama-sama, dan ketika sampai di masjid, masjid sudah dipenuhi oleh para thalabatul ilm, ahlul hadis, yang ingin mengambil hadis dari Syu'bah bin Hajjaj rahimahullahu taala. Maka Syu'bah ketika melihat masjid penuh dengan orang-orang yang mengambil hadis dari beliau, beliau berkata kepada Abu Dawud, ya Sulaiman, atarawna anna haula kulluhum yusbihuna muhaddithin. Wahai Sulaiman, itu kepada Abu Dawud, nama Abu Dawud At-Tayalisi, apakah menurutmu mereka semua yang hadir di masjid ini, yang jumlahnya sangat banyak, mereka kelak semua yang menjadi muhaddithin, menjadi ahlul hadis? Maka Abu Dawud mengatakan, la, ya, tidak. Maka kata Syu'bah, sadaqta, benar, tidak. Wala khumsah, sepertinya lima orang juga tidak. Dari sekian yang banyak, katanya lima orang juga sepertinya tidak yang menjadi ahlul hadis. Sampai Abu Dawud terheran, wala khumsah, sampai lima juga engkau tidak akan menjadi ahlul hadis di antara mereka, kata wala khumsah. Kemudian disebutkan, katanya, wa kataba ba'duhum fi sigharihim thumma badama kabira taraku. Sebagian mereka ketika waktu mudanya mereka belajar menulis hadis dari ahlul hadis. Ketika sudah besar mereka tinggalkan hal tersebut, meninggalkan talabul ilm. Wa kataba ba'duhum fi sigharih wa idza kabira amila bil fasad. Sebagian ketika masa mudanya belajar, tapi ketika sudah besar justru mengamalkan kebalikan dari ilmu yang dia pelajari. Kemudian kata Abu Dawud menceritakan, setelah itu aku perhatikan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Syu'bah. Tidak lebih dari lima orang yang hadir tersebut yang menjadi ahlul hadis. Dan tentunya pelajaran bagi kita semuanya. Pelajaran baik kita semuanya. Hendaknya kita belajar yang paling utama mengikhlaskan niat kita dalam belajar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, maka nalillahi baqi. Setiap amalan yang dilandaskan dari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan kekal. Sampai disebutkan di terjemah yang sama, di terjemah Syu'bah rahimahullah taala, sebutkan tentang beliau, arada Syu'bah, arada Allah Syu'bah, Syu'bah arada Allah taala farafa'ahu Allah. Syu'bah ketika belajarnya, beliau belajar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Qala Nabilah ibn Abi Safar wa Ismail, wa Ismail ibn Abi Khalid ani Syabi, Asy-Syabi. Hidayat indak, masmu Syabi? أحسنت عامر بن شراحيل أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Dari عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما beliau berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan juga dari kejahatan perbuatannya. Dan ini juga dorongan baik kita agar kita ketika berpegang teguh dengan ajaran Islam, kita bisa berpegang teguh secara kafah. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah." Wahai beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Diambil dan diamalkan semua tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Karena Nabi pun mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan Allah pun berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dan di antara perkara yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita dalam beragama adalah menjaga lisan dan jawarih kita. Jangan sampai kita menyakiti kaum muslimin, orang-orang yang tidak berhak untuk disakiti. Kalau tidak, maka ini menunjukkan kelemahan Islamnya dan kelemahan imannya. Di hadis yang kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dan beliau berkata dengan suara yang sangat keras, bi sautin rafi, ya ma'syara man aslama bi lisanihi wa lam yuqbil imanu ila qalbihi la tu'du muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi' awratahum fa inna man tattaba' awrata akhihi tattaba' Allahu awratahu wa man tattaba' Allahu awratahu fadhahu Allahu kana fi jawfi rahilih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, wahai orang-orang yang telah menyatakan keislaman dengan lisannya dan belum masuk keimanan ke dalam hatinya, la tu'dul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, wala tu'ayyiruhum, dan jangan kalian mencemoohkan mereka, wala tattabi'u auratahum, dan jangan kalian mencari-cari aurah, mencari-cari aib saudara kalian kaum muslimin. Fa inna man tattaba'a aurata akhihi tattaba'a Allahu auratah, karena barang siapa mencari aib saudaranya muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencari aibnya. Wa man tattaba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahilih, dan barang siapa yang sudah dicari aibnya, dikorek aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan nampakkan aib tersebut di hadapan manusia, sekalipun orang tersebut berada di dalam rumahnya. Ini sekali lagi perkara yang harus kita perhatikan. Ilmu butuh kepada amalan, dan hifdzul lisan perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunjukkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an tentang milakul amri kullih, tentang perkara yang semua perkara bergantung padanya, beliau mengatakan amsik alaika hada, jaga olehmu ini, dan beliau mengisyaratkan kepada lisannya. Sampai Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, amu akhadu nabi manatakallamu bih, wahai Rasul, apakah kita akan dihisab, akan diperkarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita katakan? Kata Nabi SAW, wahal yakubun nas ala manakhirihim au ala wujuhim illa hasaidu asinatihim, tidaklah menyebabkan orang-orang tersungkur ke neraka jahanam atau wajah mereka diseret ke neraka jahanam mereka dikarenakan perbuatan lisan mereka. Dan juga seperti kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, innal a'dha kulluha tukaffiru lisan yaqul ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bik fa istaqamta istaqamna wa inna wajajta wajajna. Kata setiap harinya anggota tubuh semuanya tunduk kepada lisan dan mengatakan kepada lisannya, ittaqillaha fina, bertakwalah engkau wahai lisan tentang kami karena kami bersamamu. Kalau kamu istiqamah maka kami akan istiqamah. Kalau kamu menyimpang wahai lisan maka kami pun akan menyimpang. Jadi berhati-hati. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi. Begitu pula wa yadih. Tidak boleh kita menyebabkan kejelekan untuk saudara kita kaum muslimin. Dan Nabi ketika ditanya tentang khairun nas, beliau mengatakan khairukum man yurja khair wa yu'man syarruh. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Dan sebaliknya, wa syarrukum, orang yang terburuk di antara kalian adalah man la yurja khairuh. Orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Wa la yu'man syarruh, dan orang lain tidak aman dari kejelekannya. Begitu pula Nabi mengatakan wal muhajir man hajara ma nahallahu an, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menunjukkan bahwasanya hijrah bukan semata-mata meninggalkan negerinya dan pindah ke negeri yang lainnya. Kan tapi hijrah selain meninggalkan negeri kufur, negeri yang dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pindah ke negeri Islam yang dia bisa menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hijrah pun harus mendorong dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Kata muhajir, orang yang berhijr sahaqil, orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Bukhari, qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah, haddatsana Dawud an Amir. Qala sami'tu Abdullah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdullah an Dawud an Amir an Abdullah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab selanjutnya sama, qal bab ayyul islami afdal. Bab Islam apa yang paling afdal? Atau Islam yang seperti apa dan yang bagaimana yang paling afdal? Qala haddatsana Sa'id bin Yahya ibn Sa'id al-Qurashi. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Abu Burda ibn Abdullah ibn Abi Burda. An Abi Burda Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya radhiyallahu anhum, wahai Rasulullah, Islam yang seperti apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Islam yang paling afdal adalah Islamnya seseorang yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisannya dan juga perbuatannya. Oleh karena itu, seperti kita sebutkan tadi, makna bab yang keempat, al-musliman salimah muslimuna min lisani wa yadi, adalah muslim yang sempurna keislamannya. Sempurna keislamannya adalah orang yang selamat kaum muslimin dari kejelekan lisannya dan perbuatannya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan kita memasuki bab yang keempat dari Kitabul Ilm. Di bab yang keempat, Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul bab yang bab Fadlu Da'wati Al-Ilmi An-Nafi. Bab keutamaan berdakwah, menyeru manusia ila ilmi nafi, agar mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat, itu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus salih. Dan ad-da'wah ilallahi azza wa jal merupakan bagian dari jihadu nafs yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jihadu nafs arba'u maratib. Yang pertama al-ilm, yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'wah, yang ketiga al-sabr. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya. Pelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafi salih. Sehingga Nabi mengatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian setelah berilmu, wajib baginya untuk mengamalkan ilmunya. Dan itu adalah al-ilmu nafi'. Ilmu yang membuahkan amalan. Dan dengan ilmu dan amal tersebut, seseorang menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempurnaan setiap orang itu bergantung pada dua perkara tadi, pada kesempurnaan ilmu dan amalannya. Semakin baik ilmunya dan amalannya, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu kewajibanlah berdakwah ilallahi azza wa jal, mendakwahkan ilmu yang telah dia pelajari. Dan ini merupakan takmil li ghairihi, menyempurnakan orang lain. Menunjukkan wajibnya seorang muslim peduli dengan saudaranya. Ketika dia sudah diberi karunia dengan ilmu dan dimudahkan dengan amalan dengan ilmu tersebut, maka hendaklah dia peduli dengan saudaranya, menginginkan kebaikan seperti yang dia inginkan. Sebagaimana dia ingin berilmu dan dimudahkan dan beramal, maka hendaklah dia menginginkan sebut untuk saudaranya. Dan ketuman ini benar-benar ketuman yang sangat besar. Sampai Allah mengatakan, wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sungguh aku termasuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala al-Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu taala. Sudah kita lalui beberapa nama imam di dalam awal kitabul ilm ini. Kita ketahui nama al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Dan kemarin sudah kita lalui al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Siapa namanya? Reza. Siapa nama Imam Abu Daud As-Sijistani? Mana kurosahnya Reza? Mana buku tulisnya? Ayo ditulis. Khalid Abu Daud As-Sijistani. Masmu. Ke belakang Amr. Ke belakang Ishaq. Nah. Sulaiman Daud. Sulaiman Daud Abu Daud At-Tayalisi. Kalau Abu Daud Abu Daud As-Sijistani Sahibu Sunan, siapa namanya? Aqil. Siapa yang bantu? Siapa ini? Aji, indak. Ahsanta, Sulaiman Ibn Ash'ath. Dan sekarang kita dapatkan imam yang baru yaitu Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu taala wa Muhammad bin Yazid Al-Qazwini rahimahullahu taala. Qala Imam Abu Abdullah ibn Majah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini rahimahullahu taala haddatsana Abdul Waris ibn Abdul Samad ibn Abdul Waris qala haddatsani Abi Abdul Samad ibn Abdul Waris an jaddi Abdul Waris ibn Sa'id. Sering kita lihat di Sahih Bukhari. An Ayyub Husikhtiyani, Ayyub ibn Abi Tamimah, An Muhammad bin Sirin, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fahatha alai. Faqala rajul, indi kada wa kada. Qala fama baqiya fil majlisi rajulun illa tasaddaqa alai bima qalla'u kathur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istanna khairan fastunna bih kana lahu ajruhu kamilan wa min ujuri man istanna bih wa la yanqus min ujurihim shay'an wa man istanna sunnatan sayyi'atan fastunna bih fa alaihi wizruhu kamilan wa min awzari alladhi istanna bih wa la yanqus min awzarihim shay'an. Qala hadithun hasan ala syarti muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dari siyak hadis orang tersebut membutuhkan bantuan. Datang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Fahatha ali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk membantu orang tersebut. Faqala rajul, kemudian ada sasaran dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, indi kada wa kada, wahai Rasulullah saya memiliki ini dan itu yang akan saya sedekahkan kepada orang ini. Qala, maka kata Abu Hurairah, fama baqiya fil majlis rajulun illa tasaddaqa alaihi bima qala au kathur, dan tidaklah ada seorang pun di majlis Nabi sallam yang hadir pada saat itu melainkan dia bersedekah pada orang tadi baik dengan nilai yang kecil ataupun yang besar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka Nabi SAW ketika melihat kejadian tersebut beliau berkata, man istanna khairan fastunna bih, barang siapa yang beri contoh dengan kebaikan kemudian diikuti oleh yang lainnya, kana lahu ajruhu kamila, maka baginya pahala kebaikan yang dia lakukan, Wa min ujuri man istanna bih, dan juga pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Wa la yanqus min ujuri syai'a, dan sebut tidak mengurangi pahala orang yang mengikuti tersebut. Wa min sanna sunnatan sayyi'ah fastunna bih, dan barang siapa yang memberikan contoh atau melakukan suatu perbuatan dari perbuatan yang buruk, fastun nabih, kemudian diikuti, fa'alai wizru, maka dia akan menanggung dosa perbuatan tersebut kamila, secara sempurna. Menanggung perbuatan dosa yang dia lakukan. Wa min auzari ladistan nabih, begitu pula dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Wa la yanqus min auzarihim syai'a, dan tersebut tidak mengurangi dosa orang yang mengikuti perbuatan buruk tersebut. Dan ini hadis hasan ala syarti Muslim. Kata Syekh, al hadis akhrajah li'im Ahmad rahimallahu ta'ala, faqala haddasan Abu Samad bih, wa huwa bisan li'im Ahmad ala syarti syekhain. Dan di sini menunjukkan keutamaan orang-orang yang menjadi teladan dalam kebaikan, orang yang memberikan teladan dalam kebaikan, dan di antaranya orang yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk yang lainnya, itu akan meraih pahala dari kebaikan yang dia lakukan, begitu pula pahala dari orang-orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Dan ini tentunya keutamaan yang sangat besar. Dan ini juga sebagai pendorong kita, para talabatul ilm dan para muallimin, addu'a ilallahi azza wajal, jangan sekali-kali kita meremehkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita bisa memberikan manfaat dengan ilmu tersebut, ilmu yang bermanfaat itu akan terus berlanjut pahalanya untuk kita sekalipun kita sudah meninggal. Hadis Abi Hurairah yang kita hafal bersama, dia mengatakan, idza matal insan yanqata amaluh, manusia kalau meninggal terputus seluruh amalannya, illa thalasa, kecuali tiga perkara, di antaranya adalah al-ilmu alladhi yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan dan terus berlanjut. Selama ilmu yang kita ajarkan tersebut diamalkan oleh yang kita ajari, kemudian diajarkan lagi kepada yang lainnya, akan terus mengalir pahala tersebut untuk kita. Dan di sini pun kita bisa mengetahui tentang bagaimana besarnya keutamaan orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim, yang Nabi katakan khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Karena sebagian memiliki pemahaman yang khati, pemahaman yang keliru, yang mereka menganggap bahwasanya mengajarkan ilmu Al-Qur'an, mengajarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an dari awal, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana menghafal Al-Quran dari awal, itu merupakan bagian bagi orang-orang yang ilmunya belum mapan atau keilmuannya masih di bawah, dan menganggap bahwasanya mereka di bawah yang lainnya yang sudah bisa mengajari ilmu hadis atau yang lainnya. Tidak seperti itu. Kita sudah lalui Asar Al-Amash rahimahullah ta'ala. Beliau seorang imam dalam ilmu hadis, ulama yang sangat besar. Tapi beliau tetap menyempatkan waktu beliau untuk mengajar anak-anak kecil. Sampai ada sebagian mengatakan kepada Amash bahwasanya itu orang-orang besar lebih membutuhkan engkau, kenapa engkau duduk bersama anak-anak kecil? Maka Amash marah kepada orang tersebut, dan beliau hardik orang tadi, uskut, diam kamu. Kata inna haula, kan sungguhnya anak-anak yang kita ajar tersebut, katanya alladzina sayhfaduna dinakum, mereka adalah orang-orang yang akan menjaga agama kalian. Sekali lagi, kita jangan sampai meremehkan ilmu yang Allah berikan kepada kita, terlebih lagi ilmu Al-Qur'anul Karim. Kapan kita mampu mengajarkannya, ajarkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang kita ajar tersebut akan bermanfaat untuk kita kelak pada hari kiamat. Kemudian juga dalam hadis ini juga peringatan bagi kita, jangan sampai kita menjadi contoh yang buruk bagi yang lainnya. Kalau kita melakukan perbuatan buruk kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka keburukan tersebut akan ditanggung oleh kita. Karena Nabi mengatakan fa'ali wizru kamila wa min auzari ladhi istanna bih. Dan juga dari sini kita bisa mengetahui bagaimana hirs para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk beramal saleh. Ketika dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah, mereka bersegera melakukan hal tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang bersedekah dengan nilai yang besar, ada yang bersedekah dengan nilai yang kecil, dan tidak ada yang mencompohkan hal tersebut. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik kalau melihat sahabat radhiyallahu anhum berinfak dengan yang besar, mereka mengatakan murai. Itu orang-orang yang riya, ingin dipuji. Kemudian kalau melihat sahabat bersedekah dengan yang kecil, mereka mengatakan innallaha yahtaj atau innallaha ghaniyun an hada. Allah tidak butuh dengan sedekah yang seperti ini. Itu orang munafik, tidak mengetahui kebaikan dan keutamaan manusia. Yang bisa dia lakukan adalah mencomohkan orang lain. Dan itu tidak boleh terjadi pada diri kita. Kita hargai amalan dan kebaikan orang lain bagaimanapun bentuknya. Dan kita tidak tahu siapa yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hargai mereka. Kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang-orang munafik. Terutama kalau kebaikannya berkaitan dengan diri kita. Nabi mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.